1 Korintus pasal 15. Dan jinonyo, cedara-cedara, ulun meharap katanya ban mandum tak ingat lom ke hai habaget nyantikani bak potu Allah, nyang ulun berite ke gata. Gata terimong, dan mu'iman uba almasih sabab habaget nyan. Menyogata tamumat nyang kong uba pe nyang ulun pegah nyan. Ngon lagi nyan, habaget nyan jipu selamat gata. Lain hai menyogata tak patih ubak nyan hana pengertian. Penyang ulun pesampo bak cedara-cedara nakuh nyang kalun terimong cik tema. Yang paling penting, lagi nyang na tertulis dalam Alkitab. Lun pesampo bak gata bahwa Almasih mati sabab ledeca-deca tanyo. Bahwa gop nyan tu paso lam jerat. Tema bak uro nyang kele gop nyan tema udip lam tema. Nyan pina tertulis dalam Alkitab. Ulun pegah lam ubak gata bahwa Almasih nyan tepu udip lam temanyan gepe lemah lam drogop nyan ubak Petrus dan olehnyan ubak ban 12 dro rasul. Olehnyan gepe lemah tema drogop nyan ubak lebih ni bak 500 dro murid gop nyan cigogus. Mantong rame lam kawan awak nyan yang mantong udip truk bak saatnyo. Kemana paduk dro yang ka meninggai dunia. Oh kalih Almasih ke pelemah dro ubak Yakubus dan oleh nyan ubak mandum rasui. Yang paling akhir ke pelemah dro ubak ulun. Ulun yang lagi anak banyak yang lahir kon bak wateji. Ulun nakuh rasui Tuhan yang paling miyup. Ulun hana patut tepegah rasui sebab ulun kalun inanya jemaah Allah. Tema sabab rahmat Allah ulun jut lagi keadaan ulun bak watenyo. Dan hana ke sia-sia Allah gepe ampun ulun. Tema ulun ke nyang mubut nyang lebih berat ni bak mandum rasu-rasu nyang lain. Tema nyan kon usaha ulun. Nyan na ke usaha potu Allah nyang gegasih ulun dan nyang mubut mengesejan-sejan ngon ulun. Ngon lagi nyan, ni bak so mantong gata terimong habaget nyan. Pekuh ni bak ulun atawa ni bak rasu-rasu yang lain nyan hana jek ke soai. Yang penting kamu berite habaget nyan dan gatamu iman. Menyonyang kamu berite nyan bahwa Almasih katepu udip lom teman ni bak mati. Pakon nalam kawan gata yang pegah bahwa urung mati hana tepu udip le. Menyokebit urung mati hana tepu udip lom teman nyan sabancit Almasih hana tepu udip lom teman ni bak mati. Dan menyosi kebiji Almasih hana tepu udip lom nibak mati. Ngon lagi nyan hana gunaji kamu pegah pupu mantong. Dan hana tema gunaji gatamu iman. Sabab kepercayaan gata nyan hana dasai sapu. Lebih nibak nyan nyatakah bahwa kamu mesulit ke hai potu Allah. Sabab kamu berite bahwa Allah kagepu udip lom tema Almasih nibak mati. Padai Allah hana gepu udip gop nyan lom tema. Menyok kebit urang mati hana gepu udip lom tema. Sabab menyok urang mati hana tepu udip lom tema. Ngon lagi nyan Almasih pi hana tepu udip lom tema nibak mati. Dan menyok Almasih hana tepu udip lom tema nibak mati. Ngon lagi yang gata percaya nyan nakeh lumpo yang hana meguna. Nyan sabancit gata mantong lam keadaan medesa. Dan hana harapan mubacut pi. Nyan makna tema bahwa urung-urung Kristen yang ka meninggai dunia menancit hana harapan tapa. Menyo harapan tanyo uba Almasih tebatah bak udip getanyo lam dunia nyo mantong. Temani bak ban mandum umat manusia yang na lam dunia nyo tanyo keh yang paling malang. Temangon lagi nyan duh keh Almasih katupu udip lam temani bak mati. Nyo keh jaminan ji. Bahwa urung-urung yang mati tema tepu udip lam tema. Sabab mati yang ditamong lam dunianyo ngon perantaraan sidro urung. Menancit ngon udip lam tema nibak mati yang geberi ke manusia ngon perantaraan sidro urung tema. Lagi tak tepu ban mandu manusia mati sabab ditamong saboh ngon Nabi Adam. Menancit ngon mandum yang gepu udip sabab ditamong saboh ngon Almasih. Tema masing-masing gepu udip menurut giliran ji. Yang pun tat Almasih. Oleh nyan, singoh wate gop nyan teka lom tema. Teka giliran le urung-urung yang jitamong lam atra Almasih. Olehnyan baru ketika uro kiamat. Bakwatenyan Almasih tema gepe takluk ban mandum pemerintahan, ban mandum kekuasaan, dan ban mandum yang tega-tega. Laju gopnyan gepe juk kekuasaan gehnyan sibago raja ubak Allah bapak getanyo. Almasih mesti gemat sabi pemerintahan sampo Allah gepejut ban mandum musuh Almasih takluk ubak Almasih. Musuh yang paling akhir yang tepu takluk nakuh mati. Lam Alkitab nak tulis lagenyo. Allah kage pejut pepe mantong takluk ubak gopnyan. Duh keh di sino bahwa yang tepegah ngon pepe mantong. Nyan hana ditamong Allah kedro. Yang pejut pepe mantong yang takluk ubak Almasih. Tema okaluh ban mandum yang tepe takluk umiyu pemerintahan Almasih. Ngon lagenyan gopnyan kedro. Nakuh anu Allah. Gepu takluk dro gopnyan ubak Allah. Yang kage pejut pepe mantong takluk ubak gopnyan. Ngon lagenyan Allah kedro pi yang perintah ban mandumnyan. Munyo urang mati hana gepu udip lom tema. Pakon na urang yang tepu mano ke urang mati. Kepu gunajih awaknyan jipubut hainyan. Munyo kebit urang mati sagat-sagai hana tepu udip li. Kepu gunajih awaknyan jipubut hainyan. Dan kepu tema gunajih kamu menghadap ngon bahaya tiap-tiap wate. Cedara-cedara. Tip-tip uro ulun iklun tun derita sabab ulun bangga atuh udip gata ngon sabab kata mengiman ubak Isa Almasih, Tuhan tanyo. Menyonyan tema ke hai manusia mantong, pelabaji ke ulun lun mejuang seulah-ulah lun lawan belatang-belatang jua yang na lamban danyo. Di Efesus. Menyo kebit urang mati hana tepu udip lom tema, ngon lagenyan, lebih get ta setot penyang dipegah lepri bahasanyo. Jak tanyo tamakun ngon tajib iya ta pelalo ate ban galak dro. Sabab singoh tanyo tema mati. Bek keh gata kenong tipe. Merakan ngon brok tema jipereloh nyang jeroh. Sadar keh baksanyo dan bek le gata pubut deca. Nyang sibun najis gata haruh male. Bahwa lam kawan gata na nyang gohlom jituri ke potu Allah. Mungkin na nyang temanyong. Pakriban ke urung mati tepu di belum tema? Tubuh nyang pakriban ke nyang teberi ke awak nyan uh kalau awak nyan tepu di belum tema? Bangai lumpahna. Menyogata tapula bijih lam tano, bijih nyan hana temat timo. Menyo bijih nyan gohlom mati lebih ile. Dan bijih nyang gata pula lam tanoh nyan mungkin bijih gandum atawa bijih lain. Nakeh anak bijih nyan mantong. Kon mandum senaman nyang timoh singo. Allah kedro nyang beri ke bijih nyan bentuk yang menurut pandangan gop nyan get ke senaman nyan. Ke tip-tip rupa bijih. Allah geberi bentuk senaman nyan kedrojih masing-masing. Tubuh makhluk-makhluk nyang menyawong hana mandum nyan sa. Manusia nasaboh jeneh tubuh, menancit ke belatang-belatang nasaboh jeneh tubuh yang lain. Menancit cicim-cicim, lain tema jeneh tubuh ji. Dan ungkut-ungkut, lain tema jeneh tubuh ji. Menancit tema ngon mumbago benda yang na di langit dan menancit yang na di bumo. Mumbago benda yang na di langit masing-masing na kelagak ji kedro. Dan benda-benda yang na dibumau pih lagi nyanci tema. Get mata uro melain ngon get bulan. Menancit ngon bintang-bintang pih na ke get ji kedro. Dan bintang-bintangnya masing-masing lain tema get ji. Menancit hai ji singoh ke ureng-ureng yang ka mati tepe udip lam tema. Tubuh yang kata kubunya na ke tubuh hasil jir kebruk. Tema tubuh yang tepe udip lam tema. Na ke tubuh yang hana jitim rusak. Bak wate tubuh yang tepu tamong lam jerat. Tubuh yang brok dan lemoh. Tema bak wate jinyan tepu udip lom tema. Na ke tubuh yang get dan tega. Wate tepu tamong lam jerat. Tubuh yang na ke tubuh donya. Tema oh kalah tepu udip lom tema. Tubuh yang na ke tubuh yang geberi le roh Allah. Na tubuh yang nibak donya. Na tema tubuh yang nibak po tu Allah. Lam Alkitab na tu tulis lagenyo. Manusia yang pun nakeh Nabi Adam. Kajir ke makhluk yang udip. Tema Nabi Adam yang paling akeh nakeh roh yang Jibrile udip. Yang teka lebih ile nakeh jasmani. Kon yang rohani. Yang rohani tekajih tema oh dudo. Nabi Adam yang pun tepujit nibak tanoh. Tema Nabi Adam yang kedua asaijih lam ceruga. Ureng-ureng yang na lam donyanyo nakeh lage Nabi Adam yang pun. Yang kepujit nibak tanoh. Tema ureng-ureng ceruga nakeh lage gopnyan yang teka nibak ceruga. Lage getanyo. Bak watenyo nakeh lage Nabi Adam yang kepujit nibak tanoh. Singoh tanyo tema jut lage gopnyan yang nibak ceruganyan. Mengkesut ulun cedara-cedara nakeh. Tubuh yang kepujit nibak darah ngon aso. Hana hasil ditamong lam dunia baru Allah. Dan tubuh yang hasil mati hana jut ke si umum masa. Ningkeh rahsianyo. Hana ban mandum tanyo mati. Tema tanyo ban mandum mengubah. Hai nyan terjadi, lam si kejap ngon si krep mata. Bak wate sangka kala teyup ke nyang paling akhir. Sabab bak wate terdengar su sangka kalanyan. Ureng-ureng mati tepuk udep lam tema ngon tubuh nyang abadi. Dan tanyo ban mandum tema geubah. Tubuh tanyo nyang hasil matenyo mesti tergantung ngon tubuh nyang hana hasil mati. Dan tubuh yang nibak dunia mesti tergantung dengan tubuh yang nibak surga. Menyo tubuh yang hasil mati, kamu temen tergantung dengan tubuh yang hana hasil mati. Dan tubuh yang nibak dunia, kamu tergantung dengan tubuh yang nibak surga. Bak watenyan baru keterjadi penyangka ditulis dalam Alkitab. Mati kage pehancu, menang kamu temen. Hai maut, hoka menang katanyan. Hai maut, dipak keh bisa kata? Bisa maut nakeh deca, dan deca jipujak peranan jihrot hukum agama. Tema cukup tat ubak potu Allah, gopnyan kagubri kegetanyo kemenangan rot Isa Al-Masih Tuhan getanyo. Ngon sababnyan, cedara-cedara nyang lun kasih, bakeh gata tegar dan teguh, mubut keh bek tinggai ke Tuhan ngon bit-bit sungguh. Sabab gata tatupu bahwa ban mandum yang gata pubut nyan nakuh ke Tuhan. Nyan hana tema pecuma.